Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Khotibillah rahiman wa rahimakumullah. Kita masuk pada sifat berikutnya yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Qudamah rahimallahu taala. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى أأمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وقال الجارية أين الله قال أو قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مالك ابن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. Beliau menukilkan salah satu ayat di surat Al-Mulk. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Amintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dan Imam Muslim serta yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabbuna Allahu alladhi fis samai taqaddasa ismuka." Rabb kami Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit, yang maha suci nama Engkau, atau yang tersucikan nama Engkau. Takut dasar semoga. Demikian pula dalam hadis Jariyah Muawiyah bin Hakam di Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada budak perempuan tersebut dengan mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Qalat, budak tersebut menjawab, "Fis sama." Allah Subhanahu wa taala di langit. Qala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tiqha fa innaha mu'mina." Bebaskan dia karena sungguhnya dia seorang yang mukminah. Demikian pula Syekh Ibn Qudamah rahimahullah taala menukil hadis yang lainnya. Kata beliau, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain, "Kam ilahan ta'bud?" Qala, "Sab'a." "Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain, "Ada berapa ilah yang kamu ibadahi?" Maka Husain menjawab, "Ada 7. Yang mana dari yang 7 ini 6 berada di bumi dan 1 berada di langit." Kemudian ditanya lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari 7 ilah yang 6-nya berada di bumi dan 1-nya di langit. Qala, "Man li raghbatika wa rahbatika?" Qala, "Alladhi fis sama." Siapa yang paling engkau takuti dan siapa yang engkau paling mengharap kepadanya dari sesembahan-sesembahan itu? Qala, Husain menjawab, "Alladhi fis sama." Ya. Yang aku takut kepadanya, aku mengharap padanya, tiada lain adalah ilah yang berada di langit. Itu Allah Subhanahu wa taala. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fatruk as-sittata wa'bud alladhi fis sama' wa ana u'allimuka da'watain." Jika demikian, tinggalkan. Tinggalkan 6 sesembahan yang ada dan beribadahlah engkau hanya kepada zat yang berada di langit. Dan aku ajari engkau dengan 2 doa. Kulin fa aslama. ya Hussein beliau masuk Islam. Wa 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di antara doa tersebut ay yaqul, dengan mengatakan Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hussein. Ya Allah, alhimni rusydi, ilhamkanlah kepadaku petunjuk, bimbingan. Wa qini, dan jagalah aku syarra nafsi, dari kejelekan jiwaku. Dan nafsa la amaratun bisu, karena jiwa senantiasa memerintahkan seorang untuk berbuat jahat, berbuat keji, berbuat jelek. Demikian pula Allah SWT menyatakan falhamah hujuraha wa taqwaha. Allah SWT mengilhamkan pada seseorang terkadang yang fujur, perbuatan jelek, ataupun perbuatan yang mengandung ketakwaan kepada Allah SWT. Sehingga Rasul membimbingkan kepada Hussein untuk meminta ilham ya, dari petunjuk. Wa fima nuqila min alamati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutub al mutaqaddimah annahum yasjuduna bil ard wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama. Dan dari apa yang telah dinukil dari ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari kitab-kitab yang terdahulu ya, bahwasanya mereka bersujud di bumi, telah dinukil dari kitab-kitab sebelumnya, baik itu Taurat, Injil dan yang lainnya, tentang berita keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka-mereka adalah orang-orang yang bersujud di muka bumi, tetapi mereka menganggap ilah mereka di langit. Ya, mereka meskipun mereka sujud di bumi, tetapi mereka berkeyakinan bahwasanya ilahnya, Rabbnya Allah SWT fis sama, di langit. Wara Abu Dawud fi sunanihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, demikian pula kata Syekh Ibnu Qudamah rahimallahu taala, al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ma baina sama'in ila sama'in masiratu kadha wa kadha wa dhakara al-khabar ila qawlihi wa fawqa dhalika al-arshu wallahu subhanahu fawqa dhalik. Sesungguhnya di antara langit dengan langit berikutnya sejauh perjalanan segini dan segitu. Ya, begini dan begitu. Sudah antum lewati dalam hidupnya. Berapa antara satu langit dengan langit berikutnya? Satu langit dengan langit yang berikutnya berapa jarak perjalanan? Tujuh puluh tiga tahun. Iya. Dalam riwayat 71, 72 ataupun 73. Iya. Syakur rawi. Rawi tersebut syak dalam menyebutkannya, sehingga beliau membawakan dengan lafaz au. Ya. 71, 72 atau 73 tahun perjalanan. Tanya. Tapi hadis ini telah kita sebutkan hadis yang lemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang apa yang ada dalam langit tersebut sampai dengan firman dengan sabdanya wa fawqa dzalikal arsy, dan di atas arsy pun sama. Ya. Sejauh 71 atau 72 atau 73 tahun perjalanan. Kemudian setelah itu wallahu subhanahu fawqa dzalik, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Telah menyebutkan tentang sifat arsy. Maka Allah SWT di atas arsy. Ini sudah kita lewati. Dan hadisnya demam. Fahadha wa ma'ashbahahu, maka ini kata Syekh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, dan yang semisalnya dari hadis ataupun ayat yang berkaitan dengan hal ini, yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT muttasifun bil'ulu, tersifati dengan ulu, maha tinggi, berada di atas ketinggian. مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. Dari nas-nas yang ada yang salafun salih sepakat dalam rangka menukilkannya, ya, sepakat untuk menukil nas-nas tersebut atau menerimanya, walam yata'arradu liraddihi, dan tidak ada sikap penentangan dari mereka untuk menolaknya, wala ta'wilihi, demikian pula tidak ada sikap dari mereka untuk menta'wilnya, wala tashbihihi wala tamthilihi, demikian pula tidak ada, ya, sikap dari mereka untuk menyerupakannya atau menyamakannya Allah SWT dengan yang lainnya. Maka tugas kita tentunya, ya, al-imanu bihi, beriman dengannya. Qala asy-syarihu rahimallahu ta'ala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, as-sifatu rabi'atu asyrata, sifat yang ke-14, al-'uluwu. Allah SWT tersifati dengan sifat uluw, berada di atas ketinggian. Dan Allah SWT al-'ali, zat yang maha tinggi. Dan tentunya uluw di sini yaitu uluwul mutlak ala sa'iril makhlukat. Allah SWT di atas ketinggian, di atas seluruh makhluk-makhluknya, sehingga tidak ada sesuatu pun di atas Allah SWT, ya. Karena Allah SWT muttasafun bi al-uluwil mutlak, ya, di atas seluruh makhluknya. قال رحمه الله تعالى العلو من صفات الله ثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. صفات علو لله عز وجل, الله سبحانه وتعالى di atas ketinggian yang mutlak, merupakan sifat yang menjadi ketetapan untuk Allah سبحانه وتعالى dan telah ditetapkan secara nas, ya, Al-Quran, demikian pula sunnah dan ijma salaf, yang menunjukkan dari Al-Quran. قال الله تعالى الله في المنكن وهو العلي العظيم dalam firman-Nya di surat Asy-Syura ayat yang keempat, Allah SWT al-Aliyyu al-Azim, zat yang maha tinggi dan maha agung, ya, maha tinggi sifatnya dan juga zatnya, bukan hanya sifatnya tetapi mencakup zatnya pula, ya, maha tinggi di atas yang lainnya, ya, sehingga Allah SWT al-Ulu laisa fawqahu syai'un, tidak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat dalam permasalahan ini banyak. Wa kana Allahu 'aliyan hakima. Sampai al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalil yang menunjukkan tentang uluwillahi azza wa jal, tingginya Allah SWT dan berada di atas ketinggian, nahwa alfain, sekitar 2000 dalil yang menunjukkan tentang sifat uluw. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته أو في صلاته في السجود. Dan nyatalah pula Nabi صلى الله عليه وسلم beliau mengatakan di dalam salatnya itu ketika sujud, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la min ahad adhkari sujud, termasuk salah satu zikir sujud itu Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Wa amma ziyadah wa bihamdihi la tathbut, namun tambahan wa bihamdihi ini tambahan yang tidak warid, tidak sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cukup seorang musallin dia mengatakan di sujudnya Subhana Rabbi al-A'la, atau doa yang lainnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hikmahnya, kata para ulama, kenapa seorang yang salat ma'annahu fi sujud, bersama dengan itu dia sedang sujud berada di bawah, tetapi dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah SWT, zat yang maha tinggi. Tidak mengatakan subhana rabbiyal asfal, fata'ala Allahu uluwan kabira, tentunya karena posisinya di bawah. Ini disebutkan oleh para ulama dalam kutubul aqidah, hikmah kenapa Rasul SAW membimbingkan untuk mengatakan ketika sujud subhana rabbiyal a'la, menunjukkan bahwasanya isbat uluwillahi azza wa jal, penetapan bahwasanya Allah SWT tersifat dengan sifat maha tinggi atau berada di atas ketinggian. Bisa dipahami ya kawan? Ya, ini munasabahnya seperti itu, padahal kita di bawah ketika itu, tapi kita tetapkan bahwasanya Allah SWT fil alu. Rahu muslimun min hadithi Hudzaifah, hadith ini dia terima muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa ajma'a salafu ala ithbati al-uluwi lillah, demikian pula salafun as-salih sepakat dalam menetapkan sifat ulu bagi Allah SWT. فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو علو حقيقي يليق بالله عز وجل. Sehingga wajib untuk menetapkan sifat ulu bagi Allah SWT, karena begitu banyak dan sahih nats yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT tersifati dengan sifat ulu. Satu dalil saja, ya, jika itu sahih, apalagi dari Al-Quran, maka tugas kita sami'na wa ta'ana, mendengar dan taat. Tayyib. Tidak boleh untuk menentangnya, menolaknya. Ya, sehingga ma'ruf dari kalam Al-Imam Ahmad rahimallahu taala, satu huruf saja yang diingkari oleh seseorang dari Al-Quran, faqad kafar. Ya, sungguh dia telah kafir. Bagaimana kalau satu ayat, berapa huruf yang dia ingkari dari Al-Quran. Dan hal itu termasuk dari konsekuensi seorang muslim yang dia telah mengetahui tentang arkanul iman, rukun iman. Di antaranya adalah al-iman bil kutub, dengan kitab-kitab, yang tentunya Al-Quran sebagai penyempurna atas kitab-kitab sebelumnya. Dan kita tetapkan tentunya tanpa tahrif, memalingkan makna yang sahih pada makna yang batil. Ya. Demikian pula tanpa menolaknya ta'til, wala takyif, tanpa menghayalkannya, wala tamthil, dan tanpa menyerupakannya. Sehingga al-ulu lillahi azza wa jal merupakan uluun hakiki, Allah SWT di atas ketinggian secara hakikat, ya, bukan ilustrasi atau bayangan, yang tentunya hal itu yaliku billahi azza wa jal, layak, cocok, serasi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyerupai ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala wa yanqasimu ila kismin, dan ketinggian Allah SWT tersifatinya dengan sifat tinggi atau maha tinggi bagi Allah SWT itu terbagi dua. Sebagian para ulama menyebutkan terbagi tiga, la musyahah fil istilah, ya, tidak dianggap, beda dalam istilah, artinya tidak berpengaruh dalam istilah, baik itu yang mengatakan dua atau tiga. Yang mengatakan dua masuk kepada pembagian yang tiga. Yang pertama yaitu uluw sifatin, maka ulu sifat mencakup ulu qadrin dua, ya. Karena menganggap dua di sini Syekh, ulu sifat termasuk ulu qadrin. Apa maknanya Allah SWT ulu sifat atau ulu qadrin? Bima'na maknanya adalah anna sifatahu anna sifatihi sifatihi tayyib karena jama' munasalim anna sifatihi ta'ala ulia bahwasanya sifat-sifat Allah SWT maha tinggi. Kemudian apa pula yang dimaksudkan bahwasanya sifat-sifat Allah SWT maha tinggi? Maksudnya kata beliau, laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangan dari suatu celah atau dari berbagai macam celah-celah yang ada. Tidak ada suatu celah pun dari berbagai macam celah kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifatnya menunjukkan bahwasanya semuanya sempurna, ya, tidak diiringi aib, tidak diiringi dengan sesuatu yang remeh, yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud yang dimaksud dengan ulu sifat. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala ulia, maha tinggi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang luhur, yang mulia, yang tinggi. Menunjukkan tidak ada aib, tidak ada kekurangan, tidak ada celah, ya, yang dianggap remeh sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula ulu qadrin. Wa daliluhu ma sabaq, dan dalilnya apa yang telah berlalu, ya, dari Al-Qur'an dan juga hadis di atas. Maka dalil-dalil yang ada di atas yang telah kita lalui menunjukkan, ya, khasun bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, menunjukkan khusus Allah SWT maha tinggi, baik itu nama-namanya atau sifat-sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya, sehingga tidak ada nama dan sifat Allah SWT yang kurang atau yang mengandung aib. Ya, seperti Allah SWT al-alim, maha mengetahui. Maka sifat Allah SWT, ya, al-ilmu, keilmuan Allah SWT, la ya'tarihi aibun wala naqsun, tidak diiringi dengan kekurangan, tidak diiringi dengan aib, menunjukkan bahwasanya sifat Allah SWT sempurna, maha tinggi, karena tidak diikuti dengan tadi sifat-sifat yang kurang. Allah SWT al-alim, maha tahu, tidak didahului oleh bodoh, ya. Demikian pula tidak mengikutinya aib, ya, tidak pikun, ya, tidak mudah lupa, lah, itu semua tidak ada bagi Allah SWT. Muntafiyah anillahi azza wa jal, ternafikan sifat-sifat aib, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang remeh bagi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, ulia, sempurna. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala al-hayah, zat dari kehidupan yang sempurna. La ya'tarihi aibun wala naqsun. Kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak diiringi dengan sifat yang kurang ataupun aib. Ya. Hidup manusia apa? Terkadang lemah, maka kembali kepada lemah. Ya. Tercipta dari yang lemah akan kembali menjadi lemah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak dahulu dengan itu semua. Ya. Allah Subhanahu wa taala as-Sami', mendengar. Maha mendengar. Ya. Tidak didahului oleh sifat yang kurang, yang aib. Berbeda dengan makhluknya, ya, yang didahului oleh sesuatu yang tidak bisa mendengar dan kembali akan tidak bisa mendengar. Ya, anak kecil, bayi kita, ya, dipanggil diawas-awas juga, awas ada yang jatuh, dia enggak mendengar. Kemudian ketika masuk masa tua, kembali lagi pikun, tidak mendengar lagi. Itu makhluk. Ya, jadi hi aibun wa naqsun, ya, diikuti oleh aib dan perkara yang kurang, yang remeh. Tanya. Tapi Allah SWT maha sempurna. Wa tsani, dari yang kedua, wa uluwu dzatin. Apa makna uluwu dzat? Bermakna ana dzatuhu ta'ala fawqa jami'i makhluqatihi. Maknanya dari uluwu dzat bahwasanya dzat Allah SWT, itu Allah SWT berada di atas seluruh makhluk-makhluknya. Zatnya, ikhwan. Ya, zat Allah SWT. Tanya. Berada di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wa daliluhu ma'ama sabak. Demikian pula dalilnya. Ya, apa yang telah berlalu pula. Itu mencakup uluwu sifat, wa uluwu qadrin, wa uluwu dzatin. Sifatnya, kemampuannya, kekuasaannya, serta zat Allah SWT di atas makhluk-makhluknya. Dalam ayat yang sering kita sebutkan di surat Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafazah. Allah SWT Al-Qahir, ya, zat yang maha mengalahkan, yang maha menguasai. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Itu menunjukkan uluwu qahrin, ya, maha tingginya Allah SWT dari kekuasaannya, yang disebut uluw qadrin. Tidak ada yang menandingi kekuatan Allah SWT, kemampuan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT. Dan juga fawqa ibadih menunjukkan uluwu dzat, maha tinggi dzatnya. Bisa dipahami, ikhwan? Sampai sini. Fisih, ada yang ditanyakan? Yang belum paham? Sampai sini. Kesimpulannya bahasanya Allah SWT tersifati dengan sifat ulu, mencakup tiga pembagian al-ulu. Begitu ulu sifat, sifatnya maha mulia dan tinggi, luhur, tidak ada aib, kekurangan padanya dari suatu celah yang ada atau dari suatu sisi yang ada. Demikian pula ulu qahrin atau ulu dzatin, uluwu qahrin atau uluwu qadrin, kekuasaannya, kemampuannya, kekuatannya maha tinggi, tidak ada yang mampu mengunggulinya. Demikian pula uluwu dzatin, ya, zatnya maha tinggi di atas seluruh hamba-hambanya. Hal itu akan disebutkan nanti dari dalil yang menunjukkannya. Dari segi akal, seperti seorang mukmin berdoa kepada Allah SWT dengan dia mengangkat tangannya, ya, menunjukkan bahwasanya dia meminta kepada zat yang berada di langit, yaitu Allah SWT. Sehingga tentunya seorang muslim, seorang mukmin, dia meyakini, mengimani, ya, beriktikad, berkeyakinan bahwasanya Allah SWT fis sama, fil ulu, fis sama ay fil ulu, di atas ketinggian, ya. Karena sama secara bahasa bermakna ulu. Kullu ma fawqaka yusamma sama'an, ya. Seluruh apa yang di atas engkau disebut sama, ya, disebut sama. itu secara bahasa. Jadi jangan sampai seorang muslim meyakini atau memiliki akidah bahwasanya Allah SWT fi kulli makan, di mana-mana. Atau seorang muslim meyakini an Allah Ta'ala yahullu bi'ibadihi, ya, menyatu dengan hambanya, manunggal, ya, bukan bantul, manunggal, manunggal kaula gusti atau yang lainnya. Ini akidah-akidah yang keliru. Yang tentunya seorang muslim hendaklah dia mempelajari akidahnya, tauhidnya, agamanya, sehingga dia memiliki akidah dan tauhid yang benar tentang Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fitrah manusia, menunjukkan bahwasanya pada dasarnya, pada awalnya, ya, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sama, ay fil ulu. Sehingga jangan sampai kalah dengan orang-orang kafir. Ya. Sebagian muslimun am, muslim yang awam, kalah dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir mengatakan, ya, zat yang di atas, ya, ada sisi baiknya. Kalau kita lihat baiknya, orang kafir juga ada baiknya. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya, ketimbang dengan sebagian muslim yang tidak mempelajari agamanya, ya, atau muslim yang dia tertipu dengan ilmunya karena mengikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, sehingga Allah SWT, ya, sesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki, seperti ahlul ahwa. Ya, kita lihat para pengikut hawa nafsu, yang mengikuti hawa nafsu, mereka memiliki pendidikan-pendidikan yang tinggi tentang Islam, ya, mondok, pintar bahasa kitab dan yang lainnya, tapi mereka meyakini Allah SWT menyatu dengan jiwanya atau dengan makhluknya, atau Allah SWT fi kulli makan, ya, berada di mana-mana, sehingga dalam sebagian sisi kalah dengan orang-orang sebagian Nasrani yang mereka mengatakan, ya, zat yang di atas, kita meminta kepada zat yang di atas. Ya dan billah, sehingga dengan iqbal ila talabil ilmi, seseorang menghadapkan dirinya untuk mempelajari ilmu din, ilmu agama, ya, dengan itu dia akan tahu perkara-perkara yang menjadikan hak Allah SWT atas dirinya. Wafakun Allahu iyakum lima yuhibbu Allahu wa yardha.